الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة أعزكم الله, kita melanjutkan kajian silsilah أحاديث الصحيحة. Kita masuk hadis ke 1023. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dalam kitab Ats-Tsiqat juga, dari hadis Abdullah bin Wahab. Ia berkata, akhbarani Haywah bin Syuraih bahwasanya Bishr bin Abi Amr Al-Khawlani mengabarkannya bahwasanya Al-Walid bin Qais At-Tujibi mengabarkannya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri bercerita kepadanya, dan hadis ini secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahullahu min ahlil jannah. Ada lima perkara, siapa yang mengamalkan lima perkara ini dalam satu hari, Allah tuliskan ia sebagai penduduk surga. Subhanallah, ya, ada lima perkara, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengamalkan lima perkara ini dalam suatu hari, maka ia ditulis sebagai penduduk surga. Yang pertama, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit di hari itu. Wa syahida janazatan, dan menyaksikan jenazah. Wa shoma yauman, dan berpuasa di hari itu. Wa raha yaumal jumu'ah, dan ia pun pergi di hari Jumat. Wa ataqa raqabah, dan ia pun memerdekakan hamba sahaya. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya sahih, perawinya semuanya thiqat dan dikenal. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Abu Ya'la juga dalam kitab Jami'nya. Namun ia membawakan dengan lafaz man shoma yaumal jumu'ah wa raha ilal jumu'ah wa ada maridan wa syahida janazatan wa ataqa raqabatan. Siapa yang berpuasa pada hari Jumat dan ia pergi menuju salat Jumat, dan ia ada maridan, dia menjenguk orang yang sakit, dia juga menyaksikan jenazah, dan ia pun juga memerdekakan hamba sahaya. Dan ini dengan lafaz ini ada dalam Musnad Abu Ya'la, dan sanadnya sahih juga. Akan tetapi pada sebagian lafaznya ada sedikit ya ringkasan. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini dalam satu hari, maka Allah akan tuliskan untuknya sebagai penduduk surga. Yang pertama apa? Yaitu orang yang menjenguk orang sakit. Orang sakit, menjenguk orang sakit mempunyai keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka akan berselawat kepadanya 70 ribu malaikat, hatta yumsi, sampai di sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka akan berselawat kepadanya 70 ribu malaikat, sampai di pagi hari. Subhanallah. Maka disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu, kata Rasulullah, huwa fi khurfatin min khurafil jannah, ia berada di dalam kebun daripada kebun-kebun surga. Berapa agungnya ya akhi menjenguk orang sakit itu. Bahkan merupakan salah satu daripada hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu apabila sakit maka ia menjenguk. Bahkan subhanallah dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah nanti akan berfirman kepada seorang hamba. Allah akan berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ini maril, aku sakit, kata Allah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, bagaimana engkau sakit sementara engkau Rabbul Alamin? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Sampai-sampai ketika kita tahu saudara kita sakit, lalu kita tidak menjenguknya, Allah akan bertanya kepada kita, aku sakit, kata Allah. Ya, kenapa kamu tidak menjenguk hambaku yang sedang sakit itu? Yang kedua, wasyahida janazatan, yaitu menyaksikan jenazah seorang muslim. Dan menyaksikan jenazah seorang muslim pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mensolatkan jenazah, maka ia lalu ia pulang maka ia mendapatkan satu qirab. Dan siapa yang mensolatkan kemudian ia mengantarkan sampai ke kuburan, maka ia mendapatkan dua qirab. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu qirab ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, satu qiratnya itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Kemudian, ya akhul Islam azakumullah, berpuasa ya di hari itu. Berpuasa mempunyai pahala yang besar. Apalagi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah SAW, man shoma yawman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala saja, ba'adahullahu minan nar 70 kharifan. Maka Allah akan jauhkan ia ya dari api neraka sejauh 70 kharif, 70 musim gugur. Subhanallah. Ikhwatul Islam azakumullah. Wa raha yaumal jumu'ah, dan pergi ke hari Jumat. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pergi ke hari Jumat maka setiap khutbah, setiap langkah kakinya itu diberikan oleh Allah pahala ya seperti orang yang sholat malam dan berpuasa setahun penuh. Subhanallah. Ya, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika ia pergi ke sholat Jumat. Maka berarti berkumpul kepada dia di saat di hari itu amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang besar. Maka sudah berhak bagi seorang hamba yang terkumpul padanya amalan-amalan ini di satu hari, maka ia kata Rasulullah ditulis sebagai seorang penduduk surga. Ikhwatul iman azakumullah. Sekarang kita masuk hadis ke 1024. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Humaid Al-Madini, ia berkata, haddatsana Abdullah bin Amr bin Umayyah, dari ayahnya secara marfu'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma a'ta ar-rajulu imra'atahu fa huwa shadaqah. Apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, maka itu bernilai shadaqah. Syekh Al-Albani berkata, wa hadza sanadun dha'if. Ini sanadnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Humaid. Ya, Al-Haythami mengatakan ia perawi yang dhaif. Demikian pula di dalam sanadnya ada Abdullah bin Amr. Ia tidak masyhur. Ia dianggap thiqah oleh Ibn Hibban, namun Ibn Hajar mengatakan makbul. Ya, makbul itu diterima kalau dimutaba'at, tapi kalau bersendirian tidak diterima. Tapi dalam hadis ini juga diriwayatkan dengan lafaz lain, yaitu ma a'taitumuhunna min syai'in fa huwa lakum shadaqah. Apa yang kalian berikan kepada istri-istri kalian, yes, walaupun itu sedikit, maka itu bernilai shadaqah untuk kalian. Dengan sanad ini dikeluarkan Al-Qayalisi, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Abi Humaid, dia berkata, qala haddatsani Abdullah bin Amr bin Umayyah Ad-Damri, dari ayahnya, ya, ada padanya kisah tersebut. ada padanya kisah. Akan tetapi ikhwata Islam, sekali lagi di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abi Humaid, ia lemah. Namun Muhammad bin Abi Humaid ini tidak bersendirian, tapi ia dimutaba'at oleh Az-Zabarqan bin Abdullah bin Amr bin Umayyah dengan lafaz, kullu ma sana'ta ila ahlika fa huwa shadaqah. Apa yang kamu lakukan kepada istrimu berupa kebaikan-kebaikan, maka itu menjadi sedekah buat kamu kepadanya. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Dan perawinya thiqat, selain Abdullah bin Amr bin Umayyah Ad-Damri ini, dia makbul. Sehingga dengan dua jalan tersebut, hadis tersebut hasan, kata beliau, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhi, ya, bahwa semua pemberian suami kepada istri itu bernilai sedekah. Bahkan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri jauh lebih besar daripada nafkah yang ia berikan kepada selain istri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dinar anfaqtau fi sabilillah. wa dinarun anfaqtahu 'ala al-fuqara wal masakin aw kama qala aw wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajra dinarun alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan kepada di jalan Allah dan dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin dan dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, maka yang lebih besar pahalanya kata Rasulullah adalah dinar yang kamu infakkan kepada istri. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah, ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang suami janganlah pelit kepada istri. Justru apa yang kita berikan kebaikan, bahkan yang kita suapkan ke mulutnya istri, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para suami, berbuat baiklah kepada para istri. Karena sesungguhnya berbuat baik kepada istri adalah merupakan pekerjaan yang agung di mata Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu yang terbaik kepada istrinya. Mungkin ada orang memandang si fulan masya Allah berhasil dalam yang mendidik murid-muridnya. Si fulan yang satu lagi berhasil di dalam kepemimpinannya. Si fulan satu lagi sukses di dalam mendidik bawahan-bawahannya. Tapi ternyata itu bukan sebuah parameter bahwa dia sebaik-baiknya manusia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dari parameter seseorang yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah yang terbaik kepada istrinya. Maka kita sebagai seorang suami ya akhul Islam, ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Mereka para wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok kata Rasulullah. Kata Rasulullah istausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min dhila a'la. Dan sesungguhnya yang tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimah kasarta. Jika kamu paksa dia untuk lurus, dia akan patah. Tapi kalau kamu tinggalkan ia, biarkan ia, dia akan tetap bengkok. Maka kata Rasulullah fastausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita, berbuat baiklah kepada mereka. Kita lanjutkan hadis 1025. Hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah." Setiap sendi-sendi manusia ya, itu harus dipenuhi sedekahnya. "Kullu yawmin tatlu'u fi syams," setiap hari yang matahari terbit padanya. Berarti setiap hari sendi-sendi manusia itu harus dipenuhi sedekahnya. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan sendi manusia itu berjumlah 360 sendi. Ya, berarti setiap hari kita harus memenuhi sedekah 360 ini, akhi. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Mendamaikan dua orang yang bertengkar sedekah. Wa yu'inu ar-rajul 'ala dabbati fa yahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu shadaqah. Atau seseorang membantu orang lain untuk mengangkat barangnya ke kendaraannya, maka itu pun bernilai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat-kalimat thayyibah, ya, ucapan-ucapan yang baik sedekah. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah-langkah kaki yang ia langkahkan ke sholat pun juga bernilai sedekah. Wa yumitul adha 'anil thariqi shadaqah. Dan ia singkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Dalam riwayat Nasa'i Abu Daud Rasulullah mengatakan inna bikulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap apa namanya tasbih sedekah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, setiap perjalanan kita ketika melangkahkan kaki ke masjid sedekah. Yang jelas akhi ikhwatul Islam azakumullah, ternyata dalam hadis ini ia menunjukkan bahwasannya untuk bersedekah mudah, alhamdulillah. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap harinya kita harus memenuhi sedekah sendi-sendi kita, dan sendi-sendi kita ini ada 360 sendi akhi. Maka setiap ucapan yang baik, kalimat-kalimat dan kata-kata yang baik itu menjadi sedekah. Demikian pula ya, ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah. Cobalah ya akhi, mampukah kita bersedekah setiap harinya 360 kali? Insyaallah mampu. Dzikir setelah sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, menjadi 100. 5 kali sholat 500. Kalau kita betul-betul menjaganya, tertutupi insyaallah. Demikian pula zikir pagi dan petang, kita membaca subhanallah bihamdi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Insyaallah kalau kita punya kesungguhan, kita bisa memenuhi 360 sedekah. Langkah kaki kita menuju masjid, bayangkan kalau rumah kita ke masjid jaraknya misalnya 300 meter atau 200 meter. Setiap meternya kita melangkahkan 2 langkah saja. Sudah berapa yang kita dapatkan dari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah, jangan lupa untuk memerdekakan diri kita, memenuhi 360 sendi-sendi setiap hari. Dan alhamdulillah ya akhi, dalam satu riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama juga, ya, bahwa 360 sendi ini ternyata bisa dicukupi oleh 2 rakaat duha. 360 sendi ini ternyata bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha ya. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah. Ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, akhi. Ya, ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memenuhi 360 sendi untuk disedekahi. Ternyata ya, sedekah bukan hanya sebatas harta. Ternyata sedekah itu berupa ucapan-ucapan yang baik. Ternyata sedekah itu dengan amalan-amalan yang baik. Ikhwatul Islam, azakumullah. Hadis 1026. Hadis yang dikeluarkan Al-Khatib dalam tarikhnya dari jalan Al-A'mash dari Anas secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu ukhtan aw ibnatan fa ahsana ilaihima ma sahibatah kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain wa qarana baina isbi'aihi." Siapa yang mempunyai 2 saudari atau 2 anak wanita, lalu ia berbuat baik dalam mempergaulinya, dalam bersahabat dengannya, maka aku dan dia nanti di surga seperti ini. Lalu Rasulullah menyandingkan ya 2 jari jemarinya. Perawinya thiqat kecuali, namun kata beliau sayang sanadnya terputus. Kenapa? Karena Al-A'mash tidak mendengar dari para sahabat. Akan tetapi hadis ini sahih. Kenapa? Karena hadis ini mempunyai jalan-jalan lain yang bersambung dari Anas. Ya. Sebagiannya ada di dalam Sahih Muslim. Dan yang menguatkan hadis ini juga, yaitu hadis berikut ini, yang 1027. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Imam Ahmad juga dari jalan Ali bin Zaid, dia berkata, "Qala haddathani Muhammad bin Al-Munkadir, bahwasanya Jabir bin Abdullah bercerita kepada mereka bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Man kana lahu thalathu banatin,' siapa yang mampu memiliki 3 anak wanita, 'yu'wihinna,' yang ia lindungi ia, 'wayakfihinna,' dan ia cukupi kebutuhannya, 'wayarhamuhunna,' dan ia menyayangi mereka, 'faqad wajabat lahul jannatal battata,' maka dia wajib masuk surga." Subhanallah. Faqala rajulun min ba'dil qaum. Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Wa thintain ya Rasulullah. Bagaimana dengan dua anak wanita ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wa thintain, dua anak wanita juga." Sanadnya kata beliau hasan dalam mutaba'ah. Ya. Hadis ini ya akhi menunjukkan keutamaan memelihara anak wanita. Ternyata ya akhi, anak wanita itu luar biasa. Kalau kita memiliki dua saudari wanita, lalu kita pelihara ia, kita sayangi ia, kita penuhi kebutuhannya, maka itu menjadi sesuatu yang mewajibkan kita masuk ke dalam surga. Ketika kita memiliki dua anak wanita, ya, kemudian kita sayangi dia, kita penuhi kebutuhannya, kita berusaha untuk memperhatikan pendidikannya, maka kata Rasulullah, dia wajib masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, aku dengan dia di surga nanti seperti ini. Siapa yang tidak ingin dekat kedudukannya ya akhi dengan Rasulullah SAW? Maka anda yang memiliki dua anak wanita, bergembiralah dengan anda dan kita semua berusaha memperhatikan dia, mendidik dia. Insya Allah itu menjadi hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Betapa mulianya wanita. Ketika menjadi anak, mengasuhnya memasukkan orang tuanya ke surga. Ketika menjadi istri, maka menjadi sebuah gudang pahala untuk suaminya. Maka suami yang berbuat baik kepada istri menjadi suami yang terbaik di dunia. Ketika ia menjadi ibu, maka sungguh besar hak ibu terhadap anak-anaknya. Doanya sangat didengar oleh Allah. Ya, itulah wanita akhi. Mulia sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang sangat memuliakan anak wanita. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah Islam memang berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam sangat memperhatikan ya pendidikan anak wanita. Maka kita sebagai seorang ya orang tua yang punya anak wanita, perhatikanlah anak-anak wanita kita, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian kita masuk ke hadis 1028. Hadis yang dikutip oleh Muslim dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah, ia bahwasanya Rasulullah sabda, "Ma yasurruni annali uhudan dhahaban ta'ti 'alayya thalithatun wa 'indi minhu dinar, illa dinarun arsudu lidaynin 'alayya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud." Iya. Lalu lewat kepadaku 3 hari, ternyata masih tersisa 1 dinar. Kecuali dinar yang aku pakai untuk membayar hutang. Hadis ini, ikhwata Islam, azakumullah, menunjukkan bahwa kita yang kalau punya kelebihan uang, segeralah kita untuk infakan di jalan Allah. Namun para ulama berbeda pendapat, bolehkah kita menabung uang? Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, semua kelebihan harus segera diinfakan. Sebagian mengatakan boleh, dan ini pendapat yang paling kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya kita menabung selama dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana juga diantaranya firman Allah, "Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk ya emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan ayat ini menumpuk-numpuk harta yaitu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau itu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk menumpuk-numpuk yang dicela dalam ayat ini. Nah inilah ya akhul Islam, azakumullah. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, kalau beliau memang seorang pemimpin, punya kewajiban untuk membagi-bagikan harta beliau kepada rakyatnya. Karena memang seorang pemimpin itu akhi ya, jangan sampai dia lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Jangan sampai punya ya, seorang pemimpin itu dia hanya memikirkan kesenangan dia, sementara rakyatnya banyak yang miskin. La haula wala quwata illa billah. Tapi seorang pemimpin itu betul-betul memperhatikan rakyatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Iya. Kemudian lewat 3 hari, ternyata masih tersisa 1 dinar. Aku tidak suka itu. Maka wahai anda para pemimpin yang Allah berikan amanah kepada anda, janganlah anda hendak menjadikan kepemimpinan anda sebagai tangga menuju kesenangan dan menumpuk-numpuk harta anda. Bertakwalah anda kepada Allah, karena kepemimpinan anda akan ditanya oleh Allah. Kepemimpinan anda akan menjadi kehinaan buat anda kelak pada hari kiamat, di saat anda tidak melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah anda kepada Allah, wahai para pemimpin. Ya, perhatikanlah rakyatmu. Jangan engkau susahkan rakyatmu. Rasulullah SAW sudah mendoakan, Allahumma man syaqqa ala ummati, ya Allah, siapa yang Allah jadikan pemimpin, yang kau jadikan pemimpin. Kemudian ia menyusahkan umatku, ya Allah, fashkuk alaih, susahkan dia, ya Allah. Tidakkah engkau takut? Ternyata Allah memberikan kesusahan kamu di dunia dan akhirat, wahai para pemimpin. Karena engkau menyusahkan rakyat-rakyatmu. Ikhwata Islam, semoga yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita tutup sampai berarti kita sudah sampai hadis yang ke 1028. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu pada hadis 1029. Namun untuk minggu depan tampaknya tidak mendupan, tetap mudah-mudahan tetap ada ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini saja, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.